malam ini hujan turun, bintang-bintang pun telah bersembunyi, entah kemana, entah di mana. Seperti diriku yang telah bersembunyi dalam secari kertas, dibalut goresan tinta hitam. Sejak lama, saat berjalan di lorong kelam, saling bercerita kisah masa lalu, berjabat tangan dan membuat kisah baru untuk kita berdua. Mendapatkanmu adalah perjuangan. Memilikimu adalah keberhasilan. Aku dan kamu adalah masa depan. Kamu adalah masa depan. Suatu hari nanti.